وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab man aqa'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Terakhir masih menjelaskan sebuah riwayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala di bawah bab ini, yaitu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, di mana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Dalam penjelasan selanjutnya, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, sebelumnya dinukil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, para ulama sepakat bahwa bagi siapa yang telah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam padanya, maka dia tidak boleh meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan seseorang. Kali ini dinukil perkataan Imam Malik rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Ma minna illa radun wa mardudun alaihi. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan perkataannya bisa tertolak dan ditolak, kecuali perkataan penghuni kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan riwayat yang sahih mutlak harus diterima, tidak boleh ditolak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa kalamul a'immah fi hadzal ma'na katsirun. Perkataan para a'immah yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Tidak sama perkataan Nabi dengan perkataan kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu, sedangkan yang kita katakan cenderung mayoritasnya atau pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai hal, kepentingan, dorongan hawa nafsu, perasaan, atau hal-hal lainnya. Sehingga siapapun di antara kita, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun tingkat keilmuannya, tetap perkataannya tidak mutlak diterima. Kadang diterima, kadang ditolak. Bisa jadi tertolak dan ditolak. Nah, wa mazala al-ulama rahimahumullah yajtahiduna fil waqa'i. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, mazala yajtahiduna fil waqa'i. Mereka terus berijtihad dalam memutuskan segala hal yang menyangkut berbagai macam kejadian terkait dengan hukumnya. Artinya, pernyataan bahwa perkataan yang mutlak diterima itu hanyalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menutup pintu ijtihad para ulama. Makanya dikatakan di sini bahwa para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, mereka terus melakukan ijtihad dalam memutuskan dan menetapkan hukum yang menyangkut berbagai macam kejadian. Faman asaba minhum falahu ajran. Barang siapa yang benar ijtihadnya dari kalangan mereka, maka mendapatkan dua pahala. Waman akhta'a falahu ajrun. Dan barang siapa yang keliru, salah, maka mendapatkan satu pahala. Kama fil hadis, sebagaimana disinggung dalam hadis. Lakin idza stabana lahumud dalil akhadhu bihi wa taraku ijtihadahum. Namun demikian, nah ini yang penting untuk digarisbawahi, bila telah nampak bagi mereka dalil dari Quran ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhadhu bihi, maka mereka segera mengambilnya. Wataroku ijtihadahum, dan mereka tinggalkan ijtihadnya. Ini memberikan sebuah isyarat bahwa ijtihad itu ada ketika tidak ditemukan apa? Dalil. Ketika tidak ada ayat, tidak ada hadis yang secara sharih, secara jelas menerangkan tentang sesuatu, maka dilakukanlah ijtihad. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Mereka berijtihad, dan ijtihad mereka bisa benar, bisa salah. Walau bagaimanapun mereka masuk dalam kategori ulama, tetaplah perkataannya tidak mutlak harus diterima. Maka yang benar, yang tepat ijtihadnya, itu mendapatkan dua pahala, dan yang salah mendapatkan satu pahala karena mereka telah berusaha. Ya. Tapi ingat, saat mereka para ulama menemukan dalil yang jelas, yang sharih, maka itulah yang mereka ambil. Mereka tidak lagi melakukan ijtihad. Mereka semua kembali dan bertumpu kepada dalil. Qala wa amma idza lam yablughhum al-hadith aw lam yathbut 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indahum fihi hadith aw thabata wa lahu mu'aridun aw mukhassisun wa nahwa dhalik fa hina idzin yasughu lil-imam an yajtahid. Adapun apabila belum sampai kepada mereka hadis, atau tidak ada hadis yang sahih dari Nabi di sisi mereka, atau ada hadis tetapi ada hadis lain yang bertolak belakang dengannya, atau ada yang mengkhususkannya, dan semisal itu, fahina idzin, maka dalam keadaan seperti itu, yasugulil imam an yajtahid, dibolehkan bagi seorang imam untuk berijtihad. Jadi kalau ditanya kapan bolehnya ijtihad, satu, ketika dalil belum sampai. ketika dalil belum sampai, sementara tuntutan untuk segera menetapkan hukum itu ada. Dalil belum sampai, ini pertama. Yang kedua, belum ditemukan dalil yang sahih. Yang ketiga, ada dalil yang sahih tetapi ada yang berlawanan dengannya, dalil lain, atau ada yang mengkhususkannya. Nah, qala wa fi asril a'immatil arba'ah rahimahumullahu ta'ala innama kana talabul ahadith mimman hiya indahu billuqa atau billuqi wassima. Di zaman imam yang empat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya, sesungguhnya pencarian hadis itu dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan sumbernya dan mendengar langsung dari sumbernya. Wa yusafiru ar-rajulu fi talabil hadis ila al-amsar iddat as-sinin. Seseorang melakukan safar untuk mencari hadis ke berbagai tempat, berbagai negeri, berbagai kota, iddat as-sinin, bertahun-tahun. Itu dulu di zaman empat imam. Oleh karenanya mereka semua dikenal selain fuqaha juga ahlul hadis. Ya. Di zaman itu pencarian hadis dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan sumbernya, si pembawa hadis, atau mendengar langsung dari sumbernya. Maka yang namanya rihlah, melakukan perjalanan jauh, itu merupakan hal yang biasa. Rihlah pergi ke satu tempat atau ke satu negeri yang didengar di sana ada yang tahu tentang satu hadis, itu hal yang biasa. Ya, tidak hanya berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, tapi sampai pada tingkatan bertahun-tahun. Di zaman itu, zaman yang himmah, kesemangatan untuk mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu itu begitu kuat, dalam keadaan sarana dan prasarana sangat terbatas. Ya. Memang kadang-kadang inilah yang kita rasakan. Ketika saat ini kita diberi sarana dan prasarana yang memadai, justru kesemangatan untuk mendapatkan ilmu itu malah menurun. Tapi dulu, saat serba susah, sulit, transportasi untuk bisa sampai ke suatu tempat itu sangat sulit, perbekalan juga demikian, tapi semangat luar biasa. Nah, ini barangkali yang harus selalu kita ingat saat kesemangatan belajar mulai menurun. Ya. Saat kesemangatan untuk menuntut ilmu mulai melemah. Ingat selalu bagaimana para ulama dulu hanya untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan rihlah ke tempat yang jauh, memakan waktu yang lama, menghabiskan perbekalan yang banyak. Itu dulu. Masa sekarang kita yang tidak perlu melakukan seperti itu, menuntut ilmu dengan penuh ketenangan, ya, kemudahan, serba ada apa yang kita inginkan, terus semangat melemah. Ini kan ironis, ya. Nah, yusafirur rajul, seseorang melakukan safar fi talabil hadis, untuk mencari hadis ke berbagai tempat, negeri, kota, hingga bertahun-tahun. Thumma atana al-a'immatu bit-tasanif wa dawwanu al-ahaditha wa rawawuha bi asanid. Kemudian setelah itu para ulama mengumpulkan hadis-hadis, ya, lalu meriwayatkannya dengan sanad-sanadnya. Mengumpulkan hadis-hadis dalam satu karya, ya, dan meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad-sanadnya. Wabayyanu sahihaha min husniha wa min dha'ifiha. Bahkan mereka menjelaskan yang sahihnya dari yang hasannya dan dari yang dha'ifnya. Tidak hanya sekedar mengumpulkan, mencari, mengumpulkan, menjelaskan. Masya Allah, ini kesungguhan para ulama yang luar biasa, yang kita sekarang ini tinggal menikmatinya. Kita sekarang ini tanpa harus susah payah melakukan safar, cuma tinggal menikmati, tinggal ada kemauan, itu aja di zaman sekarang ini. Ya, tinggal ada kemauan, tinggal ada himmah yang kuat. Karena hadis-hadis sudah dicari dulu oleh para ulama, hadis-hadis sudah dikumpulkan dalam bentuk karya-karya. Bahkan sudah ada penjelasannya, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Kita sudah bisa memilah-milah. Ya. Wal fuqaha sanafu fi kulli madhhabin. Dan selain itu para fuqaha pun mereka membuat karya-karya fi kulli madhhabin, menyangkut setiap madhab, ya, atau pada tiap-tiap madhab. Ada kitab dikenal madhab Hambali, ada kitab dikenal rujukan madhab Syafi'i, ada kitab dikenal, ya, rujukan madhab Maliki, dan seterusnya. Ini juga sama upaya yang dilakukan oleh para fuqaha, ya. Wa dzakaru hujjajal mujtahidin, bahkan mereka menyebutkan hujjah-hujjah para mujtahidin, ulama yang berijtihad. Maka fasahulal amru ala talibil ilmi, urusannya menjadi mudah sekarang ini bagi para penuntut ilmu. Mau cari hadis di kitab apa, ada, ya. Pengen membaca hadis, tinggal membuka kitabnya. Banyak sekali kitab-kitab hadis. Mau mengetahui pendapat imam madhab pulan, ada. Tinggal dibuka, tinggal dibaca kitabnya. Jadi, sahulal amru ala talibil ilmi, urusannya menjadi mudah bagi para penuntut ilmu. Wa kullu imamin yadhkurul hukma bidalilihi indah. Bahkan, setiap imam itu menyebutkan hukum berdasarkan dalilnya yang ada di sisinya. Ini wajib, ini mustahab, ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini semuanya disebutkan oleh para imam, berikut dalilnya bahkan. Nah, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita saat ini untuk tidak kembali kepada hadis, untuk tidak kembali kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada alasan atau alasan tidak diterima kalau seseorang mengatakan saya tidak menemukan keterangan dari Rasul tentang ini, jadi saya mengikuti pendapat fulan. Ya. Kalau memang belum diketemukan hadisnya, ada ijtihad para ulama. Ya. Qala wa fi kalam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalil fala ya'khudh bihi taqlidan li imamihi fa innahu yajibu al-inkaru alayhi bit-taqlid li mukhalafatihi ad-dalila. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada keterangan ma yadullu yang menunjukkan ala anna man balaghahu dalil, bahwa orang yang sudah sampai dalil kepadanya tapi dia tidak mau mengambilnya karena taklid kepada imamnya, maka wajib diingkari dengan keras. Kenapa? Limukhalafatihi ad-dalil, karena menyelisihi dalil, atau karena penyelisihannya terhadap dalil. Ya. Perkataan imam siapapun itu nomor dua, dahulukan dulu perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekarang ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, sangat mudah bagi kita untuk memahami hadis sekalipun karena para ulama telah memberikan penjelasan secara detail. Ya. Masalah apa yang kita ingin pahami dari sebuah hadis? Ada penjelasannya, ada keterangannya dari para ulama, para a'immah. Ada hadis yang memang sharih, sahih, di samping sahih jelas, ya, konteksnya, dalilnya menunjukkan tentang sesuatu. Jadi gak perlu diotak-atik lagi dengan pendapat fulan dan alan. Ada hadis yang memang sahih tetapi ghairu sharih, sahih tetapi tidak sharih, tidak jelas menunjukkan tentang hukum sesuatu. Kita kembali kepada penjelasan para ulama. Jadi urusannya mudah sekarang ini bagi para penuntut ilmu. Intinya kita jadikan hadis itu rujukan paling utama. Apa yang kita tidak mengerti dari teks sebuah hadis, maka lihat penjelasan para ulama. Ya. Nah, sekali lagi, dalam perkataan sahabat Ibnu Abbas ada keterangan yang menunjukkan bahwa bagi siapa yang sudah sampai padanya dalil kemudian dia tidak mau mengambilnya, tidak mau mengikutinya karena taklid kepada seorang imam, maka wajib diingkari dengan keras karena penyelisihannya terhadap dalil. Ya. Waqala al-imamu Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Ahmad bin Umar al-Bazzar qala haddathana Ziyad bin Ayyub qala haddathana Abu Ubaidah al-Haddad an Malik ibn Dinar an Ikrimata an ibn Abbas qala laysa minna ahadun illa yu'khadu min qawlihi wa yud'a khairun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Umar al-Bazzar. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah al-Haddad dari Malik bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, laisa minna ahadun, gak ada seorang pun dari kita illa yu'khadhu min qawlihi, melainkan bisa diambil ucapannya, wa yuda'u, dan bisa ditinggalkan, ghairun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali ucapan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, keterangan-keterangan seperti ini, keterangan-keterangan yang sangat dibutuhkan oleh kita di masa sekarang, karena pengagungan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam itu sudah mulai memudar. Terlalu banyak orang-orang yang pandai berbicara, ya. Terlalu banyak orang-orang yang pandai memutar dan mengolah kata, sehingga tidak sedikit yang terpesona dengan olahan kata tersebut, ya, rangkaian-rangkaian kata itu, pada akhirnya melupakan hadis-hadis Nabi SAW. Sementara persoalan agama itu gak bisa lepas dari yang namanya hadis Nabi. Bagaimana bisa seseorang mengatakan saya tidak akan kembali kepada hadis dalam mengamalkan agama, sementara yang membawa risalah Islam ini adalah Nabi Muhammad SAW melalui kitab yang beliau bacakan, beliau ajarkan, dan juga melalui hadis yang beliau sampaikan. Ya, tidak ada jalur lain yang menyebabkan sampainya kepada kita risalah Islam kecuali dari kitab Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi penjelasan-penjelasan seputar ini sangat penting, ya, agar kita khususnya dan umat pada umumnya mulai kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun bagusnya rangkaian kata yang disampaikan oleh seseorang, tidaklah bisa melebihi dan mengalahkan teks hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalimat aina daliluhu ini kalimat yang perlu untuk terus kita dengungkan, kita ucapkan mana dalilnya, agar semua menjadi sadar bahwa segala sesuatu itu butuh sandaran, butuh sumbernya, butuh asal-usulnya, butuh dasarnya. Nah, kalau dalilnya ternyata perkataan orang, ya, maka perkataan orang seperti tadi sudah kita ketahui, ya, bisa diterima dan juga bisa ditolak. Ya, karena perkataan manusia itu bagaimanapun keadaannya tidak bisa diterima secara mutlak, ya. Nah. Wa ala hadza, atas dasar ini, fayajibul inkaru ala man taraka dalila liqauli ahadin minal ulama. Wajib memberikan pengingkaran kepada siapa saja yang meninggalkan dalil hanya karena mengikuti ucapan seorang ulama. Ya. Kainan mangkana, siapapun ulamanya itu, bagaimanapun keadaannya. Wa nususul a'immati ala hadza. Nas-nas, pernyataan-pernyataan a'immah mendukung hal ini. Ya. Wa annahu la yasubut taqlid illa fi masailil ijtihad allati la dalila fiha yurja ilaihi min kitabin wala sunnatin. Dan bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk taklid kecuali dalam masalah-masalah ijtihad yang tidak ada dalil di dalamnya yang bisa dirujuk kepadanya, baik dari kitab maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika ada ijtihad ulama dalam satu masalah, ya, yang memang tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka kita boleh mengikuti ijtihad itu. Ya, kita boleh mengikuti ijtihad tersebut. Nah, boleh taklid kepada hal-hal yang memang menjadi ijtihad para ulama, ketika tidak diketemukan dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Fahadha huwa alladhi 'anahu ba'dhul ulama, inilah yang dimaksudkan oleh para ulama biqaulihi, dengan pernyataan la inkara fi masailil ijtihad, tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihad. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama misalnya tentang sesuatu, tidak diketemukan dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan, enggak ada dalam kitab, enggak ada dalam sunnah, maka kita tidak boleh terlalu keras ya penyikapannya kepada siapapun yang berbeda dengan kita, karena itu ada dalam ranah ijtihad. Ya. Nah. Wa amma man khalafa al-kitab wa sunnah fayajib radd alaihi. Adapun yang menyelisihi kitab dan sunnah maka wajib ditolak. Ya. Wajib ditolak. Nah. Dan tidak disebut sebagai perselisihan ketika ya dalam satu masalah sebagiannya mengikuti dalil, sebagiannya lain tidak mengikuti dalil. Enggak disebut perselisihan di sini. Ya. Sehingga boleh bagi kita untuk ijtihad. Boleh bagi kita untuk mengikuti ya kubu yang manapun dari keduanya. Lah, yang harus kita lakukan adalah mengikuti yang ada dalilnya. Nah, ini yang kadang-kadang keliru dipahami. Ya. Dalam satu masalah misalnya, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu mengikuti dalil, jelas dalilnya. Yang satu tidak ada dalilnya, sehingga terjadi perselisihan. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti yang ada dalilnya. Jangan kemudian lah bebas karena sekarang terjadi ikhtilaf, perselisihan pendapat. Nah, ya, dalam kondisi yang seperti ini enggak ada ranah ijtihad. Kenapa? Karena sudah ada dalil. Beda kalau pada masing-masing kelompok itu tidak ada dalilnya. Karena memang enggak ada, enggak diketemukan dalam Quran, tidak diketemukan dalam hadis, sehingga terjadi perselisihan pendapat. Nah, disinilah kita boleh mengikuti ijtihad. Ya. Ada keleluasaan bagi kita untuk memilih pendapat. Nah, qala wa amma man khalafa al-kitab wa sunnah, adapun siapa yang menyelisihi kitab dan sunnah, fayajib raddu alaihi, maka wajib untuk ditolak. Jadi jangan ragu untuk mengatakan bahwa kelompok ini salah ketika menyelisihi kitab dan sunnah. Ya. Karena siapapun yang menyelisihi kitab dan sunnah, ya harus ditolak, harus diingkari. Nah. Kama qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Syafi'i, Malik dan Ahmad. Wa dhalika mujma'un 'alaih. Ini perkara yang disepakati. Kama taqaddam fi kalamil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana telah lewat dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ada yang ingat perkataan Imam Syafi'i apa tadi? Di awal awal kita mulai pelajaran. Apa perkataan Imam Asy-Syafi'i? Ah, angkat tangan yang ingat. Ayo. Hah? Mana? Siapa yang ingat? Hat, angkat tangan. Ihsan. Eh, Lah maca ihsan mah. Hah? Hat. Hah, Salman. Oh, bahasa Indonesia boleh. Yang penting jangan bahasa Cina aja. Hah. Hmm? Hmm. Para ulama sepakat apabila telah nampak jelas baginya sunnah, maka tidak boleh baginya untuk apa? Meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang gitu. Nah, wa qala al-Imam Ahmad. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan wa qala al-Imam Ahmad ajibtu li qaumin 'arafu al-isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim atadri mal fitnah qala al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'd qawlihi aw an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zaygi fayahlik. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan aku heran kepada suatu kaum yang sebenarnya mereka sudah tahu sanad hadis dan kesohihannya. Mereka sudah tahu tentang hadis. Wa yadhhabuna, namun mereka lebih memilih pendapat Sufyan. Imam Ahmad heran dari kaum yang seperti ini, karena seharusnya yang mereka pilih itu apa? Hadis, ya. Aku heran kepada suatu kaum yang sebenarnya mereka sudah tahu hadis, tahu dalilnya, baca, tapi justru lebih cenderung memilih pendapat seseorang, pendapat Sufyan. Ya. Nah, kita juga perlu heran dari orang-orang yang seperti ini. Udah diperlihatkan kok, ini dalilnya mas, ada dalilnya nih, dibaca. Oh iya, tapi sepertinya berat kalau sekarang diamalkan. Rek irah diamalkan. Ya, banyak orang yang belum tahu kalau sekarang diamalkan. Ya kasih tahu kalau belum tahu. Ya, emang banyak model orang yang seperti yang disinggung oleh Imam Ahmad rahimahullah ini. Ya, yang kita perlu heran kepadanya. Sudah tahu hadisnya, baca hadisnya, jelas dalilnya, tapi ditinggalkan itu. Malah lebih memilih pendapat seseorang. Ya. Wallah ta'ala yaqul, sementara Allah ta'ala berfirman di surat An-Nur 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi. Ya. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa adab yang pedih. Atadrimal fitnah, tahukah kamu apa itu fitnah? Qala al fitnatu asyirku, fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, bisa jadi kalau seseorang menolak sebagian perkataan Nabi akan ada dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan sehingga dia binasa. Ya. Nah, satu hadis saja ditolak, ini sudah bisa menyebabkan terjadinya kebinasaan. Kalau tidak diimani, bisa jadi sampai pada tingkat kafir, kan begitu? Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebut kembali perkataan Imam Ahmad ini, ya. Lalu beliau mengatakan hadzal kalamu minal imami Ahmad rahimahullah rawahu anhu Al-Fadl ibn Ziyad wa Abu Talib qala Al-Fadl an Ahmad nadartu fil mushafi fawajadtu ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdian. Perkataan dari Imam Ahmad ini diriwayatkan oleh Al-Fadl bin Ziyad dan Abu Talib. Kata Al-Fadl dari Ahmad, nadhartu fil mushaf, aku melihat mushaf Al-Quran, aku dapati di dalamnya ada kata tentang taat kepada Rasul itu di 33 tempat. Di mushaf dalam Al-Quran kata taat kepada Rasul itu disebutkan sebanyak atau di 33 tempat, ya. Tsumma ja'ala yatslu, kemudian beliau membaca fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnah. Qala fadzakara min qawlihi al fitnatu asyirk ila qawlihi fayahlik. Lalu kemudian disebutkan ucapan Imam Ahmad bahwa fitnah itu syirik, ya. Sampai pada pernyataan bisa saja apabila seseorang menolak sebagian perkataan Nabi akan ada dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, fayahlik, sehingga dia binasa. Tsumma ja'ala yatlu hadhil ayah, lalu setelah itu beliau membaca ayat ini, fala wa rabbika la yu'minun, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka semua tidak dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka semua menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, lalu mereka tidak mendapat di dalam diri mereka adanya keberatan atas apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka senantiasa menerima dan berserah diri kepadanya. Nah, waqala Abu Talib an Ahmad, Abu Talib berkata dari Ahmad, waqila lahu, dikatakan kepadanya, inna qawman yada'una al-haditha wa yadhabuna ila ra'i Sufyan wa ghairihi, sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka meninggalkan hadis dan lebih memilih pendapat Sufyan dan selainnya. Waqala, maka saat itulah Imam Ahmad mengatakan, a'jabu li qawmin sami'u al-haditha wa 'arafu al-isnada wa sihhatahu yada'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Aku heran kepada suatu kaum yang sebenarnya mereka telah mendengar hadis, mereka tahu tentang sanad hadis dan kesohihannya, mengenal ilmu hadis, tapi mereka yada'unahu, meninggalkannya, lalu cenderung lebih memilih pendapat Sufyan dan selainnya. Qala Allah Ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atadrimal fitnah, tahukah kamu apa fitnah? Al fitnatu al kufur. Fitnah adalah kekufuran. Jadi kadang Imam Ahmad menyebutkan syirik dan kadang menyebutkan apa? Kekufuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatli. Fayada'una al-haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taglibuhum ahwa'uhum ila ar-ra'yi. Mereka meninggalkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawa nafsu mereka yang telah mengalahkannya sehingga mereka lebih cenderung kepada pendapat, kepada ra'yu. Dzakara dzalika anhu Syaikhul Islam rahimahullahu taala. Yang menyebut atau yang menukil hal itu adalah Syaikhul Islam rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.